Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sabi'an, yang ketujuh, tarbiyatul abna'i wal banati ala makarimil akhlaqi. Mentarbiyah, mendidik putra-putri agar memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Wattahdhiru min masawi'il akhlaq, dan memperingatkan anak-anak ya, agar tidak berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang jelek. Fahadha min al-ilmi nafi', maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, di anna al-akhlaq walaha manzilatun rafi'atun fi syar'il mutahhar. Karena akhlak memiliki kedudukan yang tinggi pada syariat yang disucikan ini. Naam. Jadi termasuk berbuat baik kepada anak-anak adalah mentarbiyah mereka, mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, yang bermanfaat, ya, berupa ilmu yang baik. Yang diajarkan kepadanya. Nah, antaranya adalah masalah akhlak. Bukankah Nabi SAW pada hadis yang sabit dari Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Nah, waistuli utamima makariman akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Oleh karena itu wajib ya mentarbiyah mendidik anak-anak dengan ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini yang dibahaskan adalah akhlak yang mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, u anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, ya, dari api neraka, wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, kata Al-Hafidz Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau menyebutkan bahwa Abdul Razzaq dan Al-Firyabi dan Sa'id Ibn Mansur, juga Abd Ibn Humaid Ibn Jarir Ibn Mundir Al-Hakim dan Al-Hakim Sahihkan, mereka semua meriwayatkan asar dari Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, allimu anfusakum, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum, ajari diri kalian, ajari diri kalian ilmu, didik diri kalian dengan ilmu, pertama kali diri kalian, diri kita masing-masing. Kemudian, dan wa ahlikum, dan keluarga kalian, ajari kebaikan, didik dengan kebaikan, wa adibuhum, dan ajari mereka beradab. Ya. Masuk dalam adab, ini akhlak. Nah, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebenarnya dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, ya hadha, ahsin adaba ibnik, fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrik, wahai orang ini ya, perbagus adab anakmu Perbaiki adab anakmu, putramu. Karena sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Dan dia akan ditanyai, huwa mas'ulun an birrik, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang birnya, ya, terhadap orang tuanya. Birrul walidainnya bagaimana? Jika kita berharap anak melakukan birrul walidain terhadap kita, ya, kita harus mengajarinya agar beradab, memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak yang baik, mulia, mengerti birrul walidain sehingga dia mengamalkan. Naam, kata Al-Hasan Al-Basri tentang ayat tadi, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adibuhum mu'allimuhum. Ajari mereka beradab, kata Al-Hasan Al-Basri. Maknanya, makna jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yakni ajari keluarga kalian, anak-anak kalian, ajari beradab, didik beradab, dan ajari ilmu. Karena itulah, ya, yang akan menjadi sebab mereka dijaga dari api neraka. Nah, baik. Kata Syekh, "Fakama annaka mas'ulun an tarbiyatihi," bagaimana Anda akan diminta pertanggungjawaban mengenai tarbiyah pendidikan anak Anda, "fahu mas'ulun an birrik," maka juga dia akan ditanyai, minta pertanggungjawaban mengenai birrul walidainnya, ya, birnya kepadamu. Nah, menaati orang tuanya, "wa ta'limu al-abna'i wal banat," maka mengajari putra-putri, "hadhil akhlaqal hasanah," akhlak-akhlak yang baik ini, yaitu apa saja, minal iffah, mengajari dia memiliki iffah, menjaga kehormatan, harga diri, wassidqi, kejujuran, ya, menjauhi kedustaan, walbir, kebaikan, dan menjauhi kejelekan, wahifdil lisan, menjaga lisan, ya, wahifdil waqt, menjaga waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, wa isghalin bin nafi'il mufid, menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah. Yujannabu bi'idnillahi al-wuku'a fil akhtai wal makarihi. Jika dia dididik dengan akhlak yang kita dengar ini tadi, maka bi'idnillahi dengan izin Allah SWT, dia akan dijauhkan oleh Allah SWT dari terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang tidak disukai. Wal-aksu bil-aksu. Sebaliknya. Jika anak tidak diajari, ya, menjaga harga dirinya, kehormatannya, tidak diajari jujur dan seterusnya, kebalikan dari itu semua. Nah, maka dia akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Kejelekan-kejelekan, wa'iyadu billah. Naam, kata syair, "wa yansha'u nasi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu." Ya. Anak kita dididik oleh ayahnya. Nah, jika dia dididik dan dilatih, dibina sejak kecil, ya, jujur, berbuat baik, menjaga kehormatan, harga diri, menjaga lisan dan seterusnya, maka dia akan terbiasa dengan itu, tumbuh berkembang dengan itu sampai besar. Sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Nah, dan di sini juga dinukil untuk mempertegas hal ini keterangan Ibnu Qayyim, bahwa di antara yang memang sangat dibutuhkan anak, ya, adalah al-i'tina bi amri khuluqih, memperhatikan dengan baik akhlak anak. Perhatikan dengan baik. Ya. Didik dengan baik akhlaknya, bina akhlaknya sebaik mungkin. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan agar, ya, anak dijauhkan dari majelis-majelis lahu, majelis-majelis yang sifatnya hanya kesia-siaan, ya, isinya di sana, ya, pembicaraan yang sia-sia, permainan yang sia-sia, permainan yang batil, yang melalaikan, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, musik, ya, ghina, nyanyian. Nah, mendengar hal-hal yang keji, mungkar, fahish, ya, majlis bid'ah. Nah, pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Ya. Dan yang semisal dengan itu, hal-hal yang merusak akhlak. Nah, dijauhkan. Maka diperhatikan, jangan dibiarkan keliaran ke sana kemari tanpa dijaga, tanpa diperhatikan. Jadi harus ada tafakkut, istilahnya merasa kehilangan. Mana anakku? Kemana dia sekarang? Di mana dia berada? Sedang main apa? Dicari, dicek, diperhatikan. Nah, untuk diberi arahan. Nah, ya. Diarahkan ke masjid, diarahkan ke majelis ilmu, diarahkan ke kegiatan yang bermanfaat. Nah, dicegah dari majelis-majelis yang disebutkan tadi. Nah, ya, dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan agar anak dilatih untuk menjadi anak yang rajin, jangan sampai malas. Nah, ya, jangan dibiarkan menjadi orang yang berperangai malas-malasan, santai-santai, tidak punya kegiatan aktivitas yang bermanfaat. Nah, semua itu butuh latihan dan pembiasaan. Nah, kemudian thaminan yang kedelapan, ar-rahmatu bihim wa taqbiluhum wal 'adlu bainahum. Ya, memberi kasih sayang yang cukup kepada anak. Nah, dan mencium mereka sebagai tanda sayang kepada anak. Wal 'adlu bainahum, dan bersikap adil di antara mereka. Nah, kasih sayang ini sering, ya, anak-anak kita, sebagian anak rusak jiwanya, ada kekurangan pada jiwanya sehingga akhlaknya, ya, tidak teratasi dan bisa menjadi penyebab, ya, dia salah arah, ya, hingga besar karena dia kurang kasih sayang, kurang merasakan kasih sayang orang tua. Nah, kurang merasakan kasih sayang orang tua. Kurang merasakan kasih sayang orang tua, perhatian orang tua. Nah, oleh karena itu anak jika masih sangat kecil, masih butuh kasih sayang, ya, orang tua, butuh dekat dengan orang tua, jangan buru-buru untuk dipisah dengan orang tuanya, dikirim jauh-jauh, ya, masuk madrasah, ya, disekolahkan, ya, dimadrasahkan. Nah, namun beresiko, ya, jiwanya ada kekurangan, kurang kasih sayang. Nah, ya, jadi dibiarkan dia dekat dengan orang tua. Nah, al-asal, pada asalnya sudah kita dengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semampunya orang tua mendidik anaknya, beri perhatian maksimal mendidiknya, akhlak, terutama akhlak dulu, dan menanamkan keimanan. Semampunya tanamkan keimanan yang bisa diajarkan kepada anak itu, ya, rukun iman, Islam, ya, ajari tauhid, ya, ajari tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, ajari sholat, puasa jika datang waktu puasa. Nah, kemudian akhlaknya diperhatikan seperti yang kita dengar tadi penjelasannya, akhlaknya, diri akhlak sempurna. Nah, ya, kemudian diajari qiraah Quran, diajari tajwid semampunya, diajari, ya, semampunya jika sudah bisa menghafal Quran. Sebatas yang bisa dilakukan, dan jangan buru-buru dipisah dengan orang tua. Jauh dari kasih sayang. Hingga usianya, ya, memungkinkan untuk itu dan sudah siap berpisah. Nah, barulah dilakukan. Kita dengar di sini dia butuh rahmat kasih sayang orang tua. Butuh dicium, ya, orang tua menciumnya sebagai tanda sayang. Nah, dan dielus, ya, sebagai tanda sayang, diperhatikan. Begitu. Nah, dan berbuat adil di antara mereka. Kata Syekh, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu auladahu wal Hasan wal Husain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, mencium anak-anaknya, ya, cucunya Al Hasan Al Husain. Dan Nabi mengatakan, man la yarhamu la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Na'am. Qala Ibnu Qayyim, wa kana as-salafu yastahibbuna an ya'dilu baina al-awlad fil qiblah. Adalah kaum salaf menyukai, ya, berbuat adil di antara anak-anaknya meskipun dalam hal mencium. Jika anaknya lima dicium, lima-limanya dicium. Jangan sebagian dicium, sebagian tidak. Nah, sehingga yang lain terluka meskipun dia diam-diam saja atau merengut. Nah, dia kecewa, kenapa saya tidak dicium. Nah, itu semua ya berpengaruh, berefek. Hatta dalam hal menciumnya. Ya, disamakan. Ini semua bagian tanda kasih sayang kepada anak dan itu akan menumbuhkan ya kesempurnaan na'am pada perasaan jiwa anak. Nah, fal adlu bainal aulad amrun muhimun jiddan. Berbuat adil di antara anak adalah perkara yang sangat penting. Wa taqsiru fihi man mazallatun 'azimatun, ya. Tidak mengerjakan hal ini, kurang dalam melakukan atau melanggar ya konsep keadilan di antara anak-anak, ini adalah ketergelinciran yang besar. Wa mujibun li sakhatillah, kata Syekh, dan ini mengharuskan datangnya murka Allah SWT kepada pelakunya. Karena Nabi SAW bersabda pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, hadis Nu'man ibn Bashir, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Nah, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada di antara anak-anak kalian. Nah, bagaimana caranya berbuat adil kepada anak-anak ketika memberikan sesuatu? Apakah disamakan antara anak laki-laki dan wanita? Apakah disamakan antara anak laki-laki dan wanita? Nah, tadi sudah kita dengar, ya. Jadi dalil masalah ini, ya, adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Nah, bagaimana cara berbuat adil ketika memberi anak-anak sesuatu? Apakah anak laki-laki disamakan dengan wanita atau bagaimana? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang paling masyhur mengatakan, ya, memberi anak laki-laki sama nilainya dengan anak wanita. Jika laki-laki diberi satu, yang wanita juga diberi satu. Nah, ini yang paling masyhur. Karena ini bukan pembagian warisan, tapi ya hadiah, pemberian, ya, kepada anak tersebut. Nah, adapun nafkah sesuai kebutuhan. Adapun sifatnya hadiah, ya, atau bukan nafkah, maka samakan caranya sebanding tadi. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan cara adilnya adalah laki-laki diberi dua, yang perempuan diberi satu, dua banding satu, seperti konsep keadilan pada pembagian warisan. Ini pendapat yang kedua. Nah, yang jelas masalah ini, ya, intinya yang terkuat dua pendapat ini, salah satu dari keduanya. Yang paling masyhur yang pertama, nah, yang jelas berbuat adil dalam segala hal terhadap anak-anak dan memperlakukan anak-anak. Kemudian yang ke-9, ayyu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Ayyu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Mengajari anak-anak mereka setelah baligh, ya, apa yang penting mereka ketahui dari urusan-urusan agama mereka. Nah, diajari terkait dengan faraid, apa yang wajib, ya, dikerjakan oleh mereka sebagai mukallaf, tentang sholat lima waktu, ya, yang terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat, ya, misalnya mandi suci, ya, ketika mimpi basah, nah, mengangkat hadas besar dengan mandi, diajari hal-hal yang wajib mereka ketahui. Naam. Bikhtisar, kata Syekh, aku katakan, ya, secara singkat, inna 'alal walidain, sesungguhnya atas kedua orang tua wajib ta'limu auladi, na'am, ta'lima auladihim, wajib mengajari anak-anak mereka fi mithli hadhil marhalati, pada tingkatan ini, pada fase ini, marhala ini, ketika sudah baligh. Kullama yajibu 'alal mukallafin, ma'rifatuhu min umuri syar' allati la yas'al muslim jahluha. Mengajarinya segala sesuatu yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Mengetahui urusan syariat yang tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim untuk tidak tahu. Ya, karena dia sudah balik mukallaf, apa saja yang wajib dia kerjakan sebagai mukallaf dan dia berdosa jika tidak mengerjakannya, wajib diajari dia. Orang tua wajib mengajarinya. Nah, fahada min hukukihim alaihima, ini merupakan hak anak-anak itu atas kedua orang tuanya. Nah, ini sudah sampai pada tingkatan balik ini sekarang. Nah, anak ingin menyisipkan di sini, khawatir lupa, karena tidak disebutkan, ya, oleh syekh. Nah, yaitu di antara hak anak, yaitu difitan. Nah, difitan sebelum balik. Mengkhitan, hukum khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Ya, hukum khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib, karena itu terkait dengan kebersihan dari najis. Nah, terkait dengan kebersihan dari najis, ya, yang jika dia tidak dikhitan, maka air kencing akan tersisa di bagian ujung zakarnya, karena kulit bagian ujung kepala zakar itu tidak dibuang, sehingga akan menumpuk di situ, itu najis, dan ini, ya, menghalangi sahnya sholat. Nah, karena itu wajib. Adapun mengkhitan anak wanita, maka hukumnya sunnah mustahab dan tidak wajib. Nah, kita lanjut sekarang. Ya, jadi tadi yang ke-9, mengajari anak-anak ketika sudah balik apa yang wajib mereka ketahui yang terkait dengan urusannya sebagai mukallaf, diwajibkan atasnya. Kemudian asyirnya yang ke-10, al-inayatu bibnihim أو ببنتهم باختيار الزوجة الصالحة له أو الزوج الصالح الصالح لبنته. Yaitu memperhatikan, ya, untuk anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka, jika anak laki-laki, maka memilihkan istri yang salihah untuknya. Ketika sudah tiba masanya dinikahkan, pilihkan istri yang salihah. Ya. Jika dia wanita, maka pilihkan suami yang salih untuk putrinya. Nah, fa inna hadha min tamamin nasihati lahum, kata syekh, karena ini termasuk kesempurnaan, ya, pemberian nasihat kepada anak, memilihkan hal itu min tahqiqi huquqihim, ya, merealisasikan hak-hak mereka. Wa 'ala al-ab ay yahdhara min 'adl al-bint, dan hendaknya sang ayah berhati-hati jangan sampai, ya, menghalangi, ya, memaksa putrinya. Naam. Wa ijbariha 'ala az-zawaj mimman la turidu az-zawaja min, memaksa putrinya menikah dari seorang lelaki yang dia tidak inginkan, yang dia tidak suka, yang dia tidak pilih, tidak sesuai pilihannya. Wal 'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian, khassatan, lebih khusus, secara khusus, lebih khusus lagi, in kanat qad raddathu, apabila putrinya sudah menolaknya. Li adami dianatihi, dikarenakan laki-laki yang melamarnya, meminangnya tidak beragama. Ya, tidak bagus agamanya. Wa qillatiha, ya, kurang baik agamanya. Kemudian dia menolaknya. Nah, maka, ya, jangan sampai dipaksa. Tidak boleh. Nah, wa nu'akkidu huna ala annahu yajibu 'alal ab ayyattaqiyallaha fi ibnati. Dan kami di sini tekankan bahwa wajib atas sang ayah untuk bertakwa kepada Allah mengenai putrinya, ya, fa yabhathu laha 'aniz zawji as-salih an-nafi' alladhi yanfa'uha, hendaknya mencarikan untuk putrinya suami yang saleh, yang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk anaknya. Wa yusu wa yasunuha fi dinihi wa dunyaha, bisa menjaga, akan menjaga putrinya, ya, terkait agamanya dan dunianya. Wa yakunu aminan 'alaiha, dan amanah, menjaga amanah, ya, dipercaya atas putrinya. Nah, ketika menjadi suaminya bi'idznillah taala. Kemudian al-hadi asyar yang ke-11, addu'a'u lahum ba'da al-wiladati aw ba'da adh-dhuhuri ila ad-dunya bis-salahi wal-islahi wat-tawfiq, mendoakan kebaikan untuk sang anak ketika lahir, ya, sebagaimana telah lewat, wa ba'da adh-dhuhuri ila ad-dunya, ketika sudah terwujud di dunia, mendoakan untuknya kebaikan, ya, dan agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, akhlaknya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul hadaru min ad-du'a alaihim, dan wajib berhati-hati. Jangan sampai mendoakan kejelekan atas anak, dan ini sudah lewat. Sudah lewat saya dibicarakan sebelumnya. Naam, di antara doa yang diajarkan mendoakan kebaikan untuk anak, ya, kita jangan bosan-bosan mendoakan kebaikan anak kita. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, ada ayat yang mengajarkan doa, yaitu wa aslih li fi dzurriyyati. Naam, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, hafalkan wa aslih li fi dzurriyyati. Naam. Perbaiki untukku anak keturunanku ya Allah. Berikan kesolehan kepada anak keturunanku untuk kebaikanku ya Allah. Nah. Kemudian yang ke-12, Ats-Tsani Asyar, An-nadru fi ihtiyajat al-abna' wal-banat wal-julus ilayhim fi hal mushkilatihim allati qad ta'ridu lahum. Melihat kebutuhan anak-anak. Perhatikan apa yang dia butuhkan. Nah, untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang dibiarkan terlantar, ya. Ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi karena tidak diperhatikan oleh ayahnya. Nah, dan duduk, ya, bersama mereka, duduk kepada mereka untuk menanyai mereka, apa problemmu? Kamu punya problem apa? Kamu punya masalah apa? Kemudian dicoba dibantu diselesaikan problemnya, ya, yang mungkin mengganggunya, ya, membingungkannya. Ini semua termasuk hak anak yang tentu diperhatikan oleh sang ayah. Nah, ya, namanya anak, ya. Yang mana namanya anak? Naam. Pada usia anak, ya. Pada usia-usia seperti itu, naam. Mereka gampang untuk terkena problem, ya. Muskilat, dan karena usia mereka yang masih dini, masih akalnya belum sempurna, naam. Butuh untuk dibantu. Nah, menyelesaikan problem-problemnya, diberi solusi, nah, diarahkan, nah, dan itu, ya, boleh jadi ada anak yang pendiam, ya, tidak mau mengadu ke orang tuanya. Di sini butuh proaktif, orang tua yang berperan proaktif, dia yang banyak untuk memperhatikan, melihat anaknya kok agak lain ini, nah, sikapnya agak lain, sering murung, berarti ada masalah ini, ada sesuatu. Nah, kemudian dia pun melakukan pendekatan. Ta'awun di sini antara ayah dan ibu. Nah, sehingga anak itu, ya, terbuka jadinya. Nah, tidak memendam sendiri masalahnya sehingga bisa membahayakan dirinya jika dia salah langkah dalam penyelesaian. Nah, karena kebingungan. Nah, sementara dia tidak tahu kepada siapa harus mengadu, minta solusi. Nah, ini biasa terjadi pada anak-anak yang tidak dekat dengan orang tua. Nah, ada tidak dekat dengan orang tuanya, komunikasinya kurang. Ini tidak baik. Oleh karena itu, usahakan komunikasi yang lancar, yang baik. Ya, sering duduk bersama dengan anak, terkadang duduk bercanda. Ya, ada waktunya diajari, ya, ditegasi. Nah, ditegur, ada kalanya diajak bercanda, tertawa bersama. Nah, dengan sehingga terbuka hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, terbuka anak itu sehingga ada masalahnya, ada kasusnya, ada problemnya, dia terbuka ke orang tuanya. Nah, jika dia ditanyai, ya, maka dia membuka masalahnya sehingga kemudian dibantu untuk diselesaikan, ya, diberi solusi. Nah, kemudian ats-tsalitsa asyar, dan ini yang sepertinya ini yang terakhir. Ya, yaitu syaglu awqati faragihim bin naf'il mufid, menyibukkan waktu-waktu kosong mereka dengan perkara yang bermanfaat. yang perkara yang berfaedah. Jangan dibiarkan waktu-waktu kosongnya terbuang percuma tanpa manfaat. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam Kitabul Fawaid, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Membuang waktu sia-sia, menelantarkan waktu tanpa faedah, itu ashad minal maut, itu ya lebih keras daripada kematian. Nah, lebih berat daripada kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu memutus engkau dari Allah dan dari negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid-dunya wa ahliha. Sedangkan kematian memutus kamu dari dunia dan penduduk dunia. Nah. Menyia-nyiakan waktu ya lebih berat daripada kematian, kata Ibnu Qayyim. Karena menyia-nyiakan waktu, membuang waktu sia-sia, artinya memutus kamu dari Allah dan negeri akhirat. Waktu terbuang sia-sia harusnya dimanfaatkan untuk menyiapkan bekal bertemu Allah untuk menuju negeri akhirat. Malah terbuang percuma. Nah, sedangkan kematian memutus kamu dari dunia dan penduduk dunia. Oleh karena itu, waktu dimanfaatkan dengan baik. Naam. Jika kita memperhatikan ya perjalanan hidup kaum salaf, kita mendapati mereka, kata Syekh, naam, mereka tidak mau menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat ya tertipu padanya banyak dari manusia, merugi mereka. Nah, karena tersia-siakan, as-sihhah ketika sehat tidak dimanfaatkan dengan baik, wal faragh waktu luang tidak dimanfaatkan dengan baik. Coba ketika sehat, ketika waktu luang dimanfaatkan untuk ya meraih hal-hal yang bermanfaat. Nah, misalkan itu dimanfaatkan untuk ya belajar, untuk menghafal Quran, menghafal hadis, untuk membaca ya buku agama, kitab ya ulama, luar biasa. Nah, dimanfaatkan ibadah daripada itu terbuang sia-sia. Nah, ima perkara itu mubah atau bahkan perkara yang bisa membahayakan, memudaratkan. Di sini ya ada asar dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman kullu ahadihim asahhu ala umrihi minhu ala dirhami. Saya mendapati kaum-kaum yang masing-masing dari mereka lebih pelit terhadap umurnya dibandingkan terhadap dirhamnya. Nah, ya, untuk mengeluarkan dirham mungkin mudah, tapi untuk memberi waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, dia tidak mau. Mengeluarkan dirham lebih ringan bagi dia daripada memberikan waktunya kepada ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi betul-betul menjaga waktunya. Naam, agar tidak terbuang dalam hal-hal yang sifatnya lahu, sia-sia, la'ib, sifatnya permainan belaka yang tidak bermanfaat. Naam. Dan di sini diingatkan oleh Syekh ya, beliau mengajarkan di sini ya, jika di antara cara yang ditempuh adalah membuat jadwal. Nah, buatkan jadwal bersama anak-anak. Nah, untuk mentarbiyah mereka ada jadwal ilmi, jadwal untuk belajar bersama anak-anak. Ada jadwal ya bersama anak-anak untuk hal-hal yang mubah, yang menyenangkan, yang mubah, yang tidak melanggar syariat. Ada jadwal ya untuk misalkan na'am mengenal, mengetahui hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum, ya wawasan umum begitu. Ada jadwal untuk makan bersama. Na'am. acara makan bersama dan semisal dengan itu. Al-muhim dibuatkan jadwal yang menyibukkan, memanfaatkan waktu-waktu mereka sehingga semuanya mengambil manfaat darinya. Naam. Nah, kemudian di sini Syekh mengingatkan, ya, yaitu mengenai masalah qudwah. Fal qudwatu shalihatu amrun muhimun jiddan. Perhatikan dengan baik. Fal qudwatu shalihatu amrun muhimun jiddan li tarbiyatil aulad. Qudwah, ya, yang baik adalah perkara yang sangat penting untuk mendidik anak. Wa huwa amrun yajibu ay yatanabbaha lahu al-aba. Dan itu merupakan perkara yang wajib diperhatikan oleh para ayah. Fayatamatsalul akhlaqal hasanata was-sulukal qawima. Maka hendaknya sang ayah menampilkan pada dirinya akhlak yang baik, ya, yang kokoh, ya, jalan yang lurus, yang kokoh, sehingga jadi teladan bagi anaknya. Wala yajuzu lil-insan wa huwa amrun yudraku nadaran wa aqlan. Dan tidak boleh bagi seseorang, ini perkara yang bisa diketahui, ya, secara makna dan secara akal logika, ayya'muru ibnahu aw ibnatahu bi amrin wa huwa mufarritun fih. Dia memerintahkan anaknya, putra-putrinya melakukan suatu perkara sementara dia sendiri tidak melakukan. Sampai teriak-teriak ayah dan ibunya memerintahkan anaknya, lakukan yang ini, lakukan ini, tapi dia sendiri tidak pernah mencontohkan. Jika ingin anak, ya, semangat melakukannya, contohkan terlebih dahulu. Jadi qudwah, teladan bagi anak. Nah, jangan sampai seperti kata penyair, "O ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa, tabibun yudawi wat-tabibu 'alilu." Kata riwayat yang lain, "Maridu." Nah, bukan orang bertakwa memerintah manusia untuk bertakwa. Bagaimana orang bisa bertakwa? Yang menyuruh bertakwa tidak bertakwa. Nah, dokter mengobati orang sakit sementara dokternya sedang sakit. Dokternya sendiri sakit, sakit-sakitan mengobati orang sakit. Nah, dia sendiri tidak bisa mengobati dirinya dengan baik agar sembuh. Bagaimana bisa mengobati pasien? Nah, la yumkin, tidak mungkin, kata Syekh. Li'annal awlada, karena anak-anak itu jubilu, mereka diciptakan oleh Allah SWT membawa karakter ala taklidi abaihim, untuk, ya, mentaklid, untuk meniru ayah-ayah mereka. Sya'al ibnu am lam yasha, anak itu mau atau tidak, mesti terbentuk seperti itu secara karakter, dia akan meniru orang tuanya. Nah, walihada najidu annal inhirafati ahyanan kathiratun takunu bisababil buyut. Oleh karena ini, kita mendapati bahwa penyimpangan-penyimpangan pada anak, ya, terkadang banyak ditemukan dikarenakan sebabnya karena rumah. Rumah tangga itu sendiri yang tidak beres. Sehingga anak jadi tidak beres. Ra'as syabu awi aw ra'atish albintu min abiha aw min ummiha amran fastaqbalathu aw fastaqbalahu. Seorang pemuda, remaja pemuda, ya, atau seorang remaja pemudi melihat dari ayahnya sendiri atau dari ibunya sendiri suatu perkara, kemudian dia pun menirunya. Arafa am lam ya'rif, dia menyadari, mengetahui atau tidak. Ya, dia mengetahui atau tidak. Lahadhu am lam yadhhab, dia sadari atau tidak, dia perhatikan atau tidak. Na'am. Thumma taba'a abawahi alaihi, kemudian dia mengikuti orang tuanya atas perkara itu. Nah, falihadha al-inayatu bidzalika amrun 'adzim, oleh karena itu perhatikan hal itu adalah perkara yang besar. Fal qudwatul hasanatu matlabun, maka qudwah memberi suri teladan yang baik bagi anak dari arah orang tua. Hatta 'alaihi dinuna, dimotivasi, dianjurkan oleh agama kita. Waj'ala dhalika sababan lis-sa'adah, dan menjadikan perkara itu sebagai faktor meraih kebahagiaan liman arad dan najata, bagi siapa saya ingin mendapatkan meraih keselamatan. Nabi na'am sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sungguh benar-benar terada bagi kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Na'am. Kata Syekh menutup, faman arada an-najata li abna'ihi wa banatihi, barang siapa menginginkan keselamatan untuk putra-putrinya, falyakun qudwatan salihatan muslihatan qayyiman qawwaman bi amrillah jalla wa ala waqifan 'inda hududillah la yata'addaha. Hendaknya dia menjadi qudwah, suri teladan yang baik buat anak-anaknya, ya, menjadi seorang orang tua yang memperbaiki anak-anak, kokoh, lurus, ya, tegak mengerjakan perintah Allah, berhenti di sisi aturan-aturan Allah, batas-batas yang Allah SWT tetapkan dan tidak melampauinya. Jika anak melihat orang tuanya tidak seperti itu, bagaimana, ya, bisa diharapkan, ya, anaknya baik. Sementara tidak terasa dia sudah mencontoh orang tuanya. Nah, nasallallahu at-tawfiq. Nasallallahu at-tawfiq. Naam. Dengan ini kita anggap selesai. Nah. Dan kita akhiri penyampaian materi sampai di sini. Allahumma wa'alaikum.